Sudah kukatakan kepadamu, Adi, engkau jangan nakal lagi. Kawanmu semua nanti kan membenci, engkau kan sendiri. Nasihatmu cincang akan kuturuti, kini aku berjanji. Ku tak nakal lagi, ku tak nakal. Nomor satu, bersama membuat PR. Kalau sudah siap PR-nya semua, kita boleh main lagi. Nomor satu, bersama membuat PR. Kalau sudah siap PR-nya semua, kita boleh main lagi. Sudah kukatakan kepadamu, Adi, engkau jangan nakal lagi. Kawanmu semua nanti kan membenci, engkau kan sendiri. Nasihatmu cicak akan kuturuti, kini aku berjanji. Ku tak nakal lagi, ku tak nakal lagi. Belajar kembali. Belajar yang perlu itu nomor satu, bersama membuat PR. Kalau sudah siap